untuk kita semua. Yeah. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, semua tangannya di atas. Kita sama-sama nyanyi. Oh. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semua. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Allah kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi saya mau dengar semuanya anak Tuhan. Say, Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit bagi kita semua. Oh yeah. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Raja kita, Dia Raja di atas segala raja. Yeah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yeah. Dia Yesus Allah kita, Dia Yesus Raja kita, Dia Raja di atas segala raja. Wow. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sobat kita, Dia Yesus Allah kita, Dia Raja di atas segala raja.